فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali atau agama Allah. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian. Lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Surat Ali Imran ayat 102-105. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadhil ayatu fiha hasullahi ibadahu al-mu'minin. Ayat-ayat ini mengandung anjuran-anjuran Allah kepada hamba-hambanya kaum mukminin. An yaqumu bisyukri ni'amihil 'azimah. Agar mendirikan syukur atas nikmat-nikmatnya yang besar. Bi an yattaquhu haqqa taqwa. Dengan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini seakan penulis ingin mengatakan kepada kita, bersyukurlah kepada Allah dengan bertakwa. Makanya sebagian ulama mengatakan kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan apapun bentuknya, mau amalan yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, itu adalah manifestasi dari takwa kepada Allah. Itu adalah implementasi dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ketaatan, besar, kecil, banyak, sedikit, mewah ketaatannya ataupun ringan dianggap manusia, setiap ketaatan itu syukur kepada Allah. Itu yang diinginkan penulis. Dalam ayat-ayat ini Allah ingin memberikan peringatan kepada manusia, hamba-hambanya yang beriman, agar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah dengan bertakwa. Ya, bersyukur berarti meletakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya. Nikmat mata Allah berikan untuk melihat dalam rangka ibadah. Melihat mushaf, membaca kitab, mendengar pengajian dan semisalnya. Nikmat lisan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk bertakwa. Agar kita bersyukur dengan lisan, maka ditakwai lisannya, yaitu dengan berzikir, dengan membaca Al-Qur'an, berdoa dan amar ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat. Ini termasuk daripada bentuk kesyukuran. Maka bisa dikatakan setiap perbuatan takwa adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa an yaqumu bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi mukhlishina lahu bidzalik. Dan agar mereka mentaatinya dan meninggalkan kemaksiatan terhadapnya secara tulus untuknya. Inilah pengertian takwa. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Kalau kita merujuk kepada penafsiran ulama-ulama salaf tentang takwa, di antaranya penafsiran Abdullah bin Abbas, penafsiran yang sangat menarik. An yuta'a fala yu'sa wa an yushkara fala yukfar wa an yudhkar fala yunsa. Takwa ada tiga komponennya. Ditaati dan tidak dimaksiati. Disyukuri dan tidak dikufuri. Diingat dan tidak dilupakan. Itu takwa. Tiga komponennya. Taat, syukur dan ingat. Ya, ini penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud maksud saya. Abdullah bin Mas'ud. Ya. An yu'sa an yudhkara fala an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa. Wa an yushkara fala yukfar wa an yudhkara fala yunsa. Ditaati tidak dimaksiati. Disyukuri tidak dikufuri. Diingat tidak dilupakan. Orang yang bertakwa mengerjakan tiga ini, taat, syukur dan berzikir. Ada penafsiran dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, perhatikan, la yattaqillaha al-'abdu haqqa tuqatih hatta yukhzina lisanahu. Seorang hamba tidak bersyukur kepada tidak bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa padanya sampai dia menyimpan lisannya. Menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, takwa adalah menyimpan lisan. Itu takwa. Dan kalau penafsiran Anas bin Malik ini memang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, ala adulluka bimalaki dzalika kullih?" Wahai Mu'adz, maukah engkau aku beritahukan, aku tunjukkan untuk memiliki semuanya itu dari keislaman. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kuffa alaika hadha, sambil mengeluarkan lidahnya, kemudian beliau memegangnya, kemudian mengatakan, kuffa alaika hadha, jaga ini lisan. Di sumber ketakwaan adalah ketika terjaga lisan. Ini pengertian yang kedua yang dikatakan oleh para ulama salafus saleh. Ya. Di sana ada pengertian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Talq ibn Ali. Talq namanya Talq bin Ali. Beliau mengatakan taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah wa tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Taqwa adalah kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena berharap surga Allah, dan meninggalkan kemaksiatan dengan cahaya dari Allah takut siksa Allah. Itu takwa. Dan ini pengertian yang komprehensif, kata orang ya. Bahasa Arabnya jami' mani', pengertian yang mencakup seluruh kata yang diperlukan dan membuang kata-kata yang tidak perlu di dalam sebuah definisi. Taqwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah. Jadi bukan taat saja, bukan sembarang taat sekehendaknya, tidak. Tapi cahaya dari Allah. Dan ketika mengerjakan ketaatan tersebut hanya karena ingin surga Allah Subhanahu wa taala, bukan ria, pujian manusia, materi dari manusia, dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah dengan cahaya dari Allah karena takut siksanya. Ini takwa. Ya. Nah, tadi penulis mengatakan tadi seperti itu, yaitu dengan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang antum sering sekali dengar hampir setiap hari. Setiap hari minimal 2 kali sehari mendengar. Ya, ustaz pagi, ustaz malam. Dengan 2 kali sehari mendengar minimal. Itu sebenarnya terdapat di dalamnya tentang istiqomah. Ayat ini, surat Ali Imran ayat 102. Ya betul. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini terdapat di dalam ayat ini rukun istiqomah. Dari sisi mana rukun istiqomahnya? Lihat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Ini rukun pertama. Bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Rukun pertama. Rukun kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sekali-kali kecuali dalam keadaan beragama Islam. Rukun kedua. Baik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah rukun istiqamah yang pertama, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, yaitu rukun istiqamah yang pertama adalah berjalan di jalan yang benar. Ingin istiqamah harus berjalan di jalan yang benar. Jangan sampai salah jalannya. Ya, jangan sampai salah jalannya. Harus berjalan di jalan yang benar. Dan ini memerlukan ilmu agama. Rukun yang pertama ini perlunya ilmu agama. Karena bagaimana kita tahu haqqatu qatihnya, sebenar-benar takwanya, kalau kita tidak tahu takwa itu apa? Bagaimana kita ingin istiqamah di jalan yang benar sedangkan jalannya kita tidak tahu? Maka ini memerlukan ilmu. Dan jalan yang diilmui ini cuma satu. Al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran satu, tidak berbilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Lihat di situ kata-kata sirati. Sesungguhnya inilah jalanku satu-satunya yang lurus. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153. Maka ikutilah. Berarti harus menuntut ilmu kalau ingin takwa dengan sebenar-benar takwa. Itu rukun pertama, yaitu berjalan di jalan yang benar. Rukun kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Apa rukun keduanya? Selalu berjalan di jalan yang benar. Bedanya cuma kata apa? Selalu berjalan di jalan yang benar. Ini rukun istiqamah. Ya. Dan istiqamah itu azizah. Istiqamah itu indah dan mahal harganya. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran bagi seorang manusia di sisi Allah adalah akhirannya, bukan awalannya. Yang beriman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, lalu dia murtad, yang menjadi ukurannya adalah apa? Murtad. Yang di zaman Rasulullah menunaikan zakat, di zaman Abu Bakar tidak mau menunaikan zakat, yang menjadi ukurannya adalah tidak mau menunaikan zakatnya. Sebesar apapun dia, sebesar apapun amalannya, ketika dia muslim tapi yang dia murtad, yang jadi ukuran murtadnya. Makanya saya katakan istiqamatun azizah. Al-istiqamatu azizah. Istiqamah itu mahal harganya. Istiqamah itu indah nilainya. Ya. Maka mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit tentang istiqamah ya, karena penting. Istiqamah itu sulit. Tadi beberapa poin sudah saya sebutkan. Rukun istiqomah. Kemudian setelah itu, istiqomah itu mahal. Kenapa mahal? Sudah saya sebutkan. Ya. Kenapa mahal? Karena yang menjadi standar di sisi Allah adalah akhirannya, bukan awalannya. Bahkan ada perkataan menarik dari Abdullah bin Abbas. Saya jadi sering mengatakan ini dalam kajian. Setelah saya baca tafsir Imam Ibnu Katsir, ternyata perkataan itu dari Imam Ibnu Katsir. Lihat, beliau mengatakan, "Fa innal karima qad ajra 'adatahu bi karamih." Orang yang pemurah, dia dengan sifat murahnya selalu bersikap seperti itu. Dengan sifat murahnya akhirnya menjadi kebiasaannya. Kemudian beliau mengatakan, "Annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaih, wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih." Siapa yang mempunyai kebiasaan hidup di atasnya, dia akan mati di atasnya. Sering kan saya sebutkan, seseorang akan diwafatkan di atas kebiasaan. Dan siapa yang mati di atas satu kebiasaan, dia akan dibangkitkan seperti itu di hari kiamat. Nah, ini ternyata perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih, wa man mata 'alaih syai' bu'itsa 'alaih. Siapa yang hidup di atas sebuah kebiasaan, dia mati dengan kebiasaannya. Siapa yang mati di atas kebiasaan tersebut, dia akan dibangkit Lakukan dengan kebiasaan tersebut. Yang kebiasaannya berzikir, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan berzikir. Walaupun koma. Kan kita enggak heran di zaman sekarang banyak video-video yang itu bisa dikatakan nyata, ya. Meskipun ada potensi hoax, tapi dikatakan nyata bahwa orang meninggal dalam koma, tapi sebelum meninggal azan. Karena ternyata tuh seorang muadzin. Orang meninggal dalam keadaan koma, tapi ternyata ketika mau meninggal dia membaca Al-Quran karena kebiasaannya menghafal Quran. Dan secara logis para ikhwah, orang yang sedikit hafalannya dari Al-Quran ketika di dalam keadaan sekarat, maka susah dia untuk membaca Al-Quran dalam keadaan sekarat, karena hafalannya cuma segitu-gitu aja. Beda orang yang setiap harinya berkutat dengan Al-Quran, maka itu pasti man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'ala syai' bu'itha 'alaihi. Subhanallah. Siapa yang hidup di atas sebuah kebiasaan, dia mati di atas kebiasaan tersebut. Dan siapa yang mati di atas kebiasaan tersebut, maka dia akan dibangkitkan dengan kebiasaan tersebut. Berarti nanti di hari kiamat dia pun dibangkitkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Lihat, yang mati dalam keadaan memakan harta riba, dibangkitkan dalam keadaan kesurupan. Mata ala syait bu'isa alih. Indah perkataan ulama salaf. Kemudian para ikhwah, ini yang seperti ini membuat kita akhirnya mawas diri, jangan sampai maksiat. Dan mawas diri, jangan sampai kita akhirnya terceroboh, terjerumus lagi dalam maksiat. Karena tadi, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang punya kebiasaan sesuatu, dia akan mati di atas kebiasaan itu. Ya, kita tidak mau untuk bermaksiat dalam kemudian mati di atasnya. Ya, sangat mengerikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi saya sebutkan istiqamah itu sulit. Nah, ini poin selanjutnya. Sulit. Oleh karenanya, mintalah pertolongan kepada Allah. Dari sisi mana istiqamah itu sulit? Dari sisi godaannya banyak. Godaannya banyak. Bagaimana tahu godaannya banyak? Rasulullah SAW memberitahukan. Beliau pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, daraballahu siratan mustaqiman. Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Ya, Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala jambatay sirat suran. Dan di sisi-sisi jalan itu ada pagar. Pagar. Ini jalan yang lurus, sisi-sisi pagarnya, di sisi jalan itu ada pagar. Kemudian wa'ala suran abwabun mufattahah. Dan di pagar-pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka. Berarti kalau terbuka enggak ada daun pintunya. Kalau tidak ada daun pintunya berarti tidak ada kuncinya. Wa'alal abwab suturun murkhat. Dan di atas pintu-pintu itu ada kain yang dijulurkan dari atas ke bawah. Berarti yang menutupi pintu itu cuma kain. Kain sangat mudah tersingkap atau disingkap. Sangat mudah tersingkap atau disingkap. Kemudian fa idza arada ahadun an yaftaha qala waihak la taftahu in taftahu talijhu. Kalau ada orang yang ingin membuka horden tadi, maka ada suara yang menyeru dari tengah jalan, celaka engkau, jangan kamu buka. Jika kamu buka, kamu pasti terperosok di dalamnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, as-siratu al-Islam. Jalan tersebut adalah Islam. Sedangkan as-suran hududullah. Pagar-pagar tadi itu adalah batasan-batasan Allah. Ya. Dan yang berseru di tengah jalan itu wa'idullah fi qalbi kulli 'abd. Itu adalah yang pengingat di dalam hati seorang hamba. Jadi setiap hamba itu punya hati yang bersih. Dia setiap, makanya setiap kali kita ingin berbuat, tanyakan kepada hati kita yang paling dalam. Ya. Dan dua ciri dosa membuat hati tidak tenang. Dan yang kedua, tidak suka dilihat manusia. Ya, membuat hati tidak tenang dan tidak suka dilihat manusia. Al-ismu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ismu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu tercabik-cabik, enggak tenang. Yang kedua, dan kamu benci untuk diketahui oleh manusia. Itu ciri dominan dosa. Sifat karakteristik dosa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya dikatakan ada orang yang menyeru dari tengah jalan mengatakan, "Jangan masuklah kalian ke jalan ini saja lurus. Jangan kalian buka itu, nanti kalian akan pasti terperosok." Lihat sulitnya istiqamah dari sisi mana? Maksiatnya mudah. Tinggal satu kali klik di zaman sekarang, terlihat semua hal-hal yang diharamkan. Ya, tinggal satu kali perbuatan, terjadilah yang diharamkan. Mudah dia. Maksiat itu rata-rata mudah didapat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Harus amal, harus nahan maksiat. Sedangkan neraka diliputi dengan sesuatu yang disyahwati oleh manusia. Syahwat, mudah dia. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Itu gambaran istiqamah. Yaitu dia sulit karena banyak jalan menuju Roma. Bukan, menuju maksiat. Banyak jalan. Ya. Nanti ada saja alasan-alasan untuk melakukan maksiat. Alasan-alasan yang dicari-cari sehingga melakukan maksiat. Ini pada ikhwan dirahmati Allah. Saya pernah, "Ustaz, coba Ustaz jawab, boleh meminjam uang di bank?" "Kenapa saya harus jawab boleh? Haram itu hukumnya." "Masalahnya begini Ustaz, kita nyari modal sekali aja Ustaz, modal sekali. Nanti kalau sudah saya usaha, kemudian saya bertobat istighfar." "Jawaban Ustaz fatwanya boleh gitu, saya akan kerjakan." Ya. Karena mungkin dianggap terpaksa. "Saya kan terpaksa Ustaz, sudah nyari sana sini enggak bisa Ustaz. Tanggungan anak, istri banyak." Anak banyak, istri. Tanggungan istri dan anak gitu. Nah, kemudian yang kedua, hutang di mana-mana. "Saya harus usaha Ustaz." "Maka tidak bisa kecuali harus saya meminjam uang. Ibu sakit, bapak banyak keperluan dan semisal." Saya bilang tetap haram. Jadi kadang-kadang dicari-cari alasan agar bisa bermaksiat. Cari-cari alasan agar bisa bermaksiat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi istiqamah itu sulit. Kenapa? Karena maksiatnya mudah. Maksiatnya mudah. Dan manusia bermaksiat itu mudah disebabkan karena beberapa sebab. Kita ini sudah dicap makhluk yang selalu bermaksiat. Bahkan mulai semenjak Adam alaihissalam bermaksiat. Makanya para ulama mengatakan al-khata'u mulazimun li ibni Adam. Dosa itu senantiasa selalu menguntit anak Adam. Bahkan sampai nenek moyangnya Adam alaihissalam berdosa. Kemudian bertobat. Makanya ada perkataan menarik. Kulluna yudhnib. Semua dari kita pernah berdosa. Tapi yang jadi ukuran bukan dosa yang pernah kita kerjakan. Setelah itu kita beristighfar, bertobat, tidak. Itu yang jadi ukuran. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su' bijahala. Thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu alaih. Sesungguhnya orang-orang yang pernah berdosa, sesungguhnya taubat adalah orang-orang yang pernah melakukan dosa di atas kebodohannya. Dosa di atas kebodohannya. Lalu dia cepat bertobat dari dekat, enggak nunggu lama. Merekalah orang-orang yang diberi taubat oleh Allah. Ini satu sebab manusia enggak lepas dari dosa. Sebab yang kedua, kenapa manusia bermaksiat? Karena manusia punya hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak bisa melepaskan dari hawa nafsuku. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Yang ketiga, ada syaitan yang ngipas-ngipasin, bisik-bisikkan untuk bermaksiat. Ini beberapa indikasi manusia tidak lepas dari maksiat. Yang keempat, ada sifat buruk yang tertanam dalam diri kita. Suka kufur terhadap nikmat Allah. Suka mengeluh, suka menggerutu atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat manusia bermaksiat. Jadi ada empat. Yang pertama, sudah dicap dari Allah. Yang kedua, apa tadi? Ada hawa nafsu. Yang ketiga, syaitan gangguannya. Yang keempat, sifat buruk yang ada pada diri kita. Yang kelima, maksiat. Itu mudah. Maksiatnya mudah. Mudah didapat, mudah digapai. Itu yang membuat manusia susah untuk berlepas dari dosa. Makanya Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusaku." Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Innallaha huwa a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Nah, itu dia. Lima sebab manusia banyak melakukan dosa. Sudah datang penegasan dari Allah, manusia makhluk selalu berdosa. Yang kedua, adanya hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia. Yang ketiga, godaan iblis tidak pernah berhenti. Yang keempat, adanya sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Yang kelima, maksiat mudah didapat. Nah, lima ini bisa dilawan dengan doa dan usaha agar bertakwa. Ya, doa dan usaha agar bertakwa. Di situ terlihat dahsyatnya doa. Nah, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah tentang istiqamah. Penulis kemudian berkata, mukhlisina lahu bidzalik, secara tulus ikhlas untuknya. Urus ikhlas untuknya. Ini adalah salah satu syarat untuk takwa, yaitu ikhlas. wa an yuqimu dinahum, dan agar mereka menegakkan agama mereka, agar mereka menegakkan agama mereka. Wa yastamsiku bihablihi alladhi awsalahu ilaihim, dan berpegang teguh kepada tali Allah yang telah Dia hantarkan kepada mereka. Maksudnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salah satu kiat agar istiqamah, berilmu, berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Satu poin yang lupa saya pada ikhwan. Tentang istiqamah tadi, masih poin-poin istiqamah, yaitu keistimewaan istiqamah. Nah, belum kita sebut tadi, keistimewaan istiqamah. Apa istimewanya istiqamah? Istimewanya istiqamah adalah dijamin surga dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, "Man ahabba an yuhzaza an yuzahzaha anin nar wa yudkhala al-jannah faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaknya ketika dia mati, lihat istiqamah, ketika dia mati, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini istimewanya istiqamah. Dijamin surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian istimewanya istiqamah yang kedua, yaitu akan diberikan rasa aman oleh Allah, baik tatkala dicabut nyawanya atau tatkala berhadapan dengan Allah di akhirat. Diberikan rasa aman oleh Allah, baik tatkala dicabut nyawanya atau tatkala berhadapan dengan Allah di akhirat. Ini istiqamah yang indah sekali. Beliau mengatakan, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kana rajulun minal ansari maridhan." Ada seorang dari kaum Ansar sakit. "Faja'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu." Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Fawafaqahu fis suq fasallama alaih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu mendapati orang tersebut yang sakit tadi di pasar. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyalaminya. Jadi orang sakit tadi didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di pasar. Lalu beliau menyalaminya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa anta ya fulan?" Bagaimana keadaanmu wahai fulan? Kemudian orang tersebut menjawab, "Bi khairin ya Rasulullah. Arjullaha wa akhafu dzunubi." Alhamdulillah baik wahai Rasulullah. Aku berharap rahmat dari Allah dan aku juga takut siksa atas dosa-dosaku. Ini orang itu berkata seperti itu, aku berharap rahmat dari Allah dan aku takut siksa atas dosa-dosaku. Rasulullah SAW bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Artinya, tidaklah dua perasaan itu, rasa harap, berharap rahmat Allah, dan rasa takut siksa Allah, tidaklah dua perasaan ini terkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan sakit seperti ini, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan. Itu Allah akan rahmati. Dan Allah akan amankan apa yang dia takuti. Nah, itu dia. Ini indahnya istiqamah. Diberikan rasa aman tatkala dicabut nyawanya dan tatkala berhadapan dengan Allah di akhirat. Apa dalil yang lain? Surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf tentang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'alun. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 30. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13. Yang saya baca tadi surat Al-Ahqaf. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka tidak ada khaufun alaih, rasa takut atas mereka, dan tidak ada rasa sedih. Dua hal. Takut tidak ada ketika mati menghadapi kehidupan setelah kematian, dia enggak takut karena istiqamah. Dan tidak ada rasa sedih, tidak ada. Kenapa? Karena ketika dia mati meninggalkan anak istri, dia enggak sedih. Karena anak istrinya akan dijamin oleh siapa? Allah. Nah, itu indahnya istiqamah. Yaitu diamankan oleh Allah tatkala matinya dan tatkala berhadapan dengan Allah di hari akhir. Lihat contoh lagi. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ini yang saya bacakan ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, maka turunlah para malaikat. Kemudian malaikat memberikan kabar gembira. Jangan kalian takut, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Turunlah para malaikat ini tatkala sakaratul maut, kata para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Katsir. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita menarik. Tadi malam saya nonton video. Ceritanya Syekh bin Bas rahimahullah. Beliau ketika dalam keadaan sekarat, sebelum meninggal, istri beliau bercerita. Yang bercerita ini Syekh Abdul Karim Al-Khudair, salah satu murid senior beliau, yang sekarang menjadi ulama besar di Arab Saudi dan juga majelis ulama Arab Saudi. Beliau bercerita, istri beliau bercerita bahwa Syekh bin Baz rahimahullah sebelum meninggal, besoknya meninggal, malam itu beliau dalam keadaan bermimpi. Sebelum tidur beliau berzikir, lisannya tidak pernah lepas dari tasbih, tahmid, takbir, tahlil, berzikir. Kemudian suatu saat beliau tertawa terbahak-bahak. Tertawa. Dan beliau, istri beliau bercerita bahwasanya tidak pernah didapati Syekh bin Bas tertawa seperti itu. Ya. Maka Syekh Abdul Karim Al-Khudair bercerita, mudah-mudahan itu termasuk dalam firman Allah dalam surat Abasa, surat yang ke-80, yaitu ayat 38-39. Wujuhun yawma idzin musfira dhahikatun mustabshira. Banyak wajah pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Mudah-mudahan kita bisa termasuk di dalam. Syaratnya harus istiqamah. Tidak bisa tidak. Jangan jual husnul khatimahmu dengan kenikmatan sesaat. Kenikmatan sesaat yang setelah itu selesai. Yang setelah itu bahkan diancam dengan su'ul khatimah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, indah sekali. Ya. Bergembiralah, turunlah para malaikat mengatakan wa abshiru, bergembiralah kalian. Maka tidak heran kadang-kadang ada orang yang dalam keadaan sekarang tersenyum ataupun seperti dia ngambil sesuatu. Ya. Padahal dia stroke, tidak bisa ngapa-ngapain. Maka mudah-mudahan itu tanda dari husnul khatimah. Nah, itu indahnya istiqamah pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian penulis mengatakan tadi, yaitu penulis mengatakan, dan agar mereka menegakkan agama mereka dan berpegang teguh kepada tali Allah yang telah Dia hantarkan kepada mereka. Kemudian penulis mengatakan, wa ja'alahu sababa bainahum wa bainahu wa huwa dinuhu wa kitabuh. Dan Dia, yaitu Allah, menjadikan tali itu, yaitu agama dan kitabnya, sebagai sebab antara mereka dengannya. Wal ijtima'u 'ala dzalik wa 'adamu tafarruq, serta bersatu dengan berpedoman pada agama dan kitabnya. Wa an yas, dan tidak saling bercerai-berai. Wa an yastadimu dzalika ilal mamat, dan agar mereka selalu konsisten di atas hal itu hingga mereka meninggal. Ini para ikhwan yang dirahmati. Ingin istiqamah harus ada ilmunya. Harus berpegang, karena syarat istiqamah berpegang teguh kepada hablullah. Hablullah, tali Allah. Tali Allah ada dua tafsirannya, yaitu Al-Quran dan agama Islam. Nah, tidak akan mungkin kita berpegang kepada Al-Quran atau agama Islam kecuali dengan mempelajarinya. Kecuali dengan apa? Mempelajarinya. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa dzakkarahum ma hum 'alaihi qabla hadhihi an-ni'mah wa huwa annahum kanu a'da' mutafarriqin فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Ya, artinya, lalu Allah menyebutkan kondisi mereka, kondisi umat Islam, di antaranya di Madinah, kaum Aus dan Khajraj. Nah, Anda boleh catat ayat yang ke-103 itu adalah itu adalah kaum Aus dan Khazraj. Khazraj yang dulunya sebelum datang Islam suka berperang. Kaum Ansar dari kaum Aus dan Khazraj ini dulunya sebelum datang Islam suka berperang. Kemudian datang Islam, akhirnya disaudarakan oleh Islam. Ya, disaudarakan oleh Islam. Dan tidak akan ada yang bisa mempersaudarakan manusia kecuali Islam. Walau kita bayar seberapapun, tidak akan ada yang mempersaudarakan manusia seerat Islam. Tidak bisa, tidak ada. Ya. Nah, jadi surat Ali Imran ayat 103 itu adalah sebab turunnya, yaitu tentang pertikaian antara kaum Aus dan Khazraj yang sebelum Islam senantiasa bertempur, berperang. Makanya Allah Rasul SAW bersabda, ya ma'asyarul ansar, wahai kaum ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi, bukankah aku mendapatkan kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian dengan sebab aku, wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi, dan kalian dulunya tercerai-berai, lalu Allah mengumpulkan kalian, mempersatukan kalian dengan sebab aku. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi, dan kalian dulunya miskin, lalu Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan sebab aku. Maka para kaum Ansar pun mengatakan, Allah wa rasuluhu amanna, artinya Allah dan Rasulnya yang kami telah amani, dan telah kami imani maksudnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang bisa menyatukan umat sekarang kecuali kembali kepada Islam. Mau slogan apapun, ya, sekarang yang lagi sibuk dengan kaum muslimin, bukan lagi sibuk. Kaum muslimin merasa sedih dengan Masjidil Aqsa, kemudian juga dengan Al-Quds, ya, ibu kotanya negara Palestina. Kita sedih. Mudah-mudahan kaum muslimin kembali bisa membebaskan Masjidil Aqsa dengan sebebas-bebasnya, tanpa ada penjajahan dari kaum Yahudi. Maka ingin bersatu menyelamatkan Al-Quds dan Masjidil Aqsa adalah dengan kembali kepada agama. Ingin menang melawan Yahudi dan Nasrani tidak akan bisa kecuali kembali kepada agama. Ya, enggak akan bisa. Harus kembali kepada agama. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menaklukkan Masjidil Aqsa. Beliau dengan sederhana membawa sendal di tangan beliau. Kemudian jalan ke Masjidil Aqsa dalam keadaan tidak memakai sendal. Kemudian ditegur oleh sahabatnya waktu itu kalau tidak salah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jangan engkau lakukan seperti ini, engkau akan datang ke sebuah daerah yang engkau dimuliakan di sana. Maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Waihak, lau kana ghairuka yaqulu hadza. Celaka engkau. Alangkah indahnya kalau selain engkau yang mengatakan itu, wahai Abu Ubaidah. Kenapa engkau mengatakan itu? Wallahi, kata Umar bin Khattab, wallahi nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma ibtagaina bighairihi adzallanallah. Demi Allah, kita adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan dengan selainnya, maka niscaya Allah akan menghinakan kita. Tidak akan kembali Al-Quds ataupun Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ke dalam genggaman tangan kaum muslimin tanpa penjajahan sedikit pun kecuali dengan kembali kepada agama Islam, memperbaiki akidah, mendalami sunnah. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabay'tum bil'ina." Jika kalian berjual beli dengan riba. "Wa radhitum biz-zar'." Dan kalian rela dengan pertanian. "Wa akhadhtum adnabal baqar." Dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi peternakan. "Sallatallahu wa taraktumul jihad." Dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan. Niscaya Allah akan mengangkat niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan tersebut tidak akan dicabut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu yang bisa mempersatukan Islam, umat Islam, yaitu agamanya, kitabnya. Makanya pelajari kitabnya, pelajari ajarannya. Maka sekali lagi saya katakan, tidak akan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kembali kepada kepangkuan tangan kaum muslimin tanpa penjajahan sedikit pun kecuali ketika kaum muslimin kembali kepada agama Islam. Kembali mempelajari Al-Qur'annya dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Kembali mempelajari sunnah nabinya dan menjauhkan diri dari perbuatan bid'ahnya. Itu syarat mutlak agar Al-Quds dan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis kembali kepada pangkuan tangan kaum muslimin tanpa penjajahan sedikit pun. Syarat mutlak. Syarat mutlak, Masjidil Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin tanpa penjajahan sedikit pun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka dahulu saling bermusuhan dan bercerai-berai. Kemudian Allah menyatukan mereka dengan agama ini. Dan merekatkan hati-hati mereka. Serta menjadikan mereka sebagai saudara. Padahal mereka dahulu berada di pinggir jurang api neraka. Lalu Allah menyelamatkan mereka dari kesengsaraan. dan memberikan jalan kebahagiaan bagi mereka, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya agar kalian mendapat petunjuk. Ya, agar kalian mendapat petunjuk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini dulu kita pelajari ayat ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Jadi sekali lagi saya ulangi, perhatikan, tidak akan pernah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan tangan kaum muslimin sampai kaum muslimin kembali kepada agamanya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya seperti pengamalan para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma btagaina bighairihi adzallana Allah." Kita adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam, bukan dengan kuantitas. Lihat yang sekarang dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan. Banyak kan? Kuantitas banyak. Menolak keputusan Amerika. Banyak. Bukan dengan itu. Kembali kepada agama. Ya. Bukan dengan persenjataan, tetapi kembali kepada agama. Bukan dengan persiapan, tetapi kembali kepada agama. Itu yang luar biasa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi mengatakan, kita kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam, maka dengan cara apa saja seseorang mencari kemuliaan selain Islam, maka niscaya Allah akan hinakan kepada dia. Persis seperti hadis tadi. Jika kalian berjual beli dengan riba, kemudian rela dengan pertanian, sibuk dengan peternakan, dengan ekor-ekor sapi, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Tidak dicabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama. Bukan hanya slogan ini kembali kepada agama, tapi benar-benar mengamalkan agama tersebut. Bukan hanya slogan, yel-yel, bukan. Tetapi mengamalkan agama tersebut. Berakidah yang benar tanpa kesyirikan. Beribadah yang benar tanpa bid'ah. Itu yang namanya agama. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan itu yang menjawab kenapa orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah bermanhaj salaf senantiasa lebih menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu dibandingkan hanya sekedar yel-yel saja. Ya. Ini. Perhatikan baik-baik, tidak akan dicabut kehinaan tersebut kecuali sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada akidah yang benar tanpa kesyirikan. Kembali kepada ibadah yang benar tanpa bid'ah. Nah, itu yang bisa membuat kaum muslimin takut kepada umat Islam. Sebagaimana hadis Rasul, nusirtu birru'b masirata syahr. Aku diberikan kemenangan dengan rasa takut yang ada pada hati musuh sebulan sebelum bertemu. Bahkan ulama salaf mensyarah hadis ini, sebulan sebelum bertemu dan sebulan sesudah bertemu. Allah Akbar. Pulang itu masih takut. Kaum muslimin pulang masih takut. Dengan seperti ini akan muncul kaum muslimin yang berani mengatakan kepada orang kafir, aslim taslam, masuk Islam kalian, sampai kalian masuk Islam kalian, maka niscaya kalian akan selamat. Wa illa, kalau tidak kamu masuk Islam dan akhirnya kita berperang, atika birijal yuhibbunal hayah minal mu. aku akan datangkan pasukan-pasukan yang lebih mencintai kematiannya dibandingkan kehidupannya. Yuhibbunal mauta minal hayah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang kadang-kadang bisa, dan itu yang bisa menjawab tuduhan-tuduhan, wah ini orang-orang dakwah salaf ini tidak ada loyal terhadap Al-Quds, tidak ada loyal terhadap Masjidil Aqsa, tidak ada loyal terhadap Baitul Maqdis. Maka kita katakan, kita manusia yang di atas fiqhul waqi', fikih realita. Realita sekarang yang kita perlukan doa, penguatan akidah, berakidah tanpa syirik, beribadah tanpa bid'ah. Itu yang diperlukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Bukan hanya sekedar yel-yel. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Pak Masjidil Aqsa akan kembali merdeka, bebas dari satu sedikit pun penjajahan, kalau seandainya di tengah-tengah kaum muslimin masih ada yang meminta-minta kepada selain Allah. Minta kepada Hussein, minta kepada Fatimah, melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan bid'ah, tidak akan mungkin kembali. Dan tidak akan mungkin bisa mempertahankan Al-Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis dengan orang-orang jenis ini. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Umar bin Khattab tadi mengatakan, Rasulullah SAW tadi mengatakan, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama. Agama bukan hanya sekedar slogan, tapi bagaimana pengamalannya. Sampai kalian kembali kepada Islam. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Mentauhidkan Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan. Enggak akan mungkin kembali Islam ketika tidak akan mungkin kembali Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kepangkuan kaum muslimin dengan seutuhnya sampai kalau seandainya yang menjaganya orang-orang melakukan orang-orang kesyirikan, perbuatan bid'ah, tidak akan mungkin. Karena Islam itu dibangun di atas dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan syahadat la ilaha illallah tauhid tanpa syirik. Syahadat Muhammadan Rasulullah sunnah tanpa bid'ah. Syarat mutlak. Syarat mutlak Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kepangkuan kaum muslimin tanpa penjajahan sedikit. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.